Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna astaghfal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan para akhwat yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat itu, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada sore hari ini, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Jadi seorang muslimah, dia harus menuntut ilmu agama, dia harus mengkaji ayat Allah, dia harus mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang telah diinfokan bahwa tema pada pertemuan sore hari ini adalah tentang sifat wanita penghuni surga. Kita akan berbicara tentang karakter apa dan sifat yang seperti apa yang hendaknya dimiliki oleh wanita, dijadikan perhiasan oleh muslimah ketika ia mendambakan surga, ketika ia ingin meraih surga. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu di sini pengen masuk surga apa tidak, Bu? Yang enggak mau coba angkat tangan. Kayaknya semuanya mau. Walaupun saya tidak melihat, insyaallah bisa saya pastikan tidak ada yang mengangkat tangan. Karena siapa yang tidak ingin masuk surga? Dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang sifat-sifat muslimah yang akan menjadi penghuni surga adalah penjelasan yang sangat panjang, pembahasan yang sangat luas. Kalau kita bahas dari A sampai Z, maka sepertinya ibu tidak akan pulang sebelum jam 9 malam. Oleh karena itu, karena pertemuan ini adalah pertemuan yang singkat, Saya ingin mengangkat sebuah hadis Nabi SAW pada kesempatan sore hari ini. Sebuah hadis yang menjelaskan secara khusus seperti apa wanita-wanita calon penghuni surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Asyratin Nisa, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan info kepada kita, kepada para sahabatnya secara khusus, dan kepada ibu-ibu secara umum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah." Dan wanita-wanita calon penghuni surga. Siapa mereka? Mari kita pasang pendengaran kita dengan seksama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Al-Wadud." Al-waludu al-a'udu ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuku ghamdan hatta tarja la adhuku ghamdan hatta tarda. Paham ibu-ibu? Jelas? Siapa yang bisa mengulangi? Pak Ustaz, belum diterjemahkan Pak Ustaz. Oh iya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan yang pertama, al-wadud. Wanita yang penuh dengan rasa cinta dan bisa mengungkapkan rasa cinta itu khususnya kepada suaminya. Yang kedua, al-waludu, wanita yang subur, atau dengan bahasa yang lebih spesifik, yang bisa memaksimalkan kesuburannya. Yang ketiga, al-a'udu ala zaujiha, yang gemar membantu suaminya. Dan Nabi tutup hadis ini dengan mengatakan, allati idza ghadiba, wanita yang apabila suaminya marah, ia akan mendatangi suaminya dan ia akan genggam tangan suaminya sambil mengatakan, la adhuku gomdon hatta tarda. Wahai suamiku, mata ini tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya dan An-Nasa'i dalam Asyratin Nisa', dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Ahadits As-Sahihah. Jelas ini ibu-ibu sekalian? Jadi yang pertama tadi apa? Wanita yang penuh dengan rasa cinta. Yang kedua, yang subur atau bisa memaksimalkan kesuburannya. Yang ketiga, yang suka bantu suaminya. Dan yang keempat, yang tidak gengsi meminta maaf kepada suaminya. Empat sifat ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari kali ini. Ibu-ibu sekalian, yang pertama bu, al-wadud, wanita yang penuh dengan rasa cinta, wanita yang bisa mengungkapkan rasa cintanya. Dan ini adalah wanita pilihan. Karena wanita yang seperti inilah yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi, untuk dicari oleh para pria. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penuh dengan rasa cinta dan mampu mengungkapkan rasa kasih sayangnya, dan wanita-wanita yang subur, karena sesungguhnya aku sangat berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kata Nabi, cari wanita seperti itu, kejar wanita seperti itu, lamar wanita seperti itu, nikahi wanita seperti itu. Wanita seperti apa? Yang penuh dengan cinta kasih. Ini kayaknya bapak-bapak di bawah udah senyum-senyum aja dari tadi nih, subhanallah. Kayaknya masih perjaka-perjaka semua ya bapak-bapak nih. Jadi hadirin yang dirahmati ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi wanita yang direkomendasikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu yang sama menjadi calon penghuni surga, jadilah para wanita yang bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Wanita yang pengasih. Dan dia bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya dengan cara apa? Yang pertama, ibu-ibu sekalian, dengan lisannya. Jadi dia bisa mengungkapkan rasa cintanya dan kasih sayangnya dengan apa? Dengan lisan. Dia panggil suaminya dengan panggilan yang mesra. Ibu-ibu di sini kalau manggil suami panggilannya apa, Bu? Subhanallah. Bapak-bapak dipanggil istrinya apa? Bapak-bapak? Say, Masya Allah, luar biasa. Selain say, cin, Masya Allah, luar biasa. Orang-orang Jogja ternyata romantis-romantis ya, gak kalah sama wanita Jakarta. Hadirin, ini bukan hal yang tabu loh. Silakan cek penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kata mereka, wanita yang bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya, di antara caranya adalah dengan panggilan. Makanya yang pertama kali menyunahkan panggilan mesra itu siapa? Rasulullah SAW ketika memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah, wanita yang kemerah-merahan pipinya. Dan terkadang Nabi mengatakan, ya Aish. Aish itu kan panggilan kesayangan, singkatan. Jadi terkadang Nabi tidak manggil, ya Aisyah. Panggilan kesayangan. Jadi ibu-ibu, sekali lagi, kalau ingin masuk surga, Bu, panggil suami kita dengan panggilan kesayangan. Bisa, Bu, ya? Mulai malam hari ini. Subhanallah. Pokoknya bapak-bapaknya harus ngelapor ke saya. Ya, setuju ya? Masya Allah. Pokoknya pulang dari kajian ini ibu-ibu harus lembut-lembut. Dan harus bisa memanggil suaminya dengan panggilan kasih sayang. Ya? Antum belum punya istri? Oh iya, ya. Masya Allah. Ya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, lembut ketika bertutur kata di hadapan suami. Lembut dalam bertutur kata. Kenapa? Karena kita cinta dengan beliau, karena kita sayang dengan beliau. Oleh karena itu, di samping kita mengungkap atau kita panggil beliau dengan panggilan kesayangan, jangan suara tinggi dengan beliau. Jangan marah-marah di hadapan beliau. Tapi kita harus lembut dengan beliau. Ingat, Nabi SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah zat yang maha lembut dan Allah menyukai segala bentuk kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Dan Allah akan memberikan hasil dari kelemah lembutan yang kita upayakan, dan hasil itu tidak akan kita dapatkan jika kita menggunakan cara yang kasar, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu akan lihat perbedaannya ketika ibu mulai saat ini memanggil suami dengan lembut, meminta tolong suami dengan lembut, berbicara dengan lemah lembut, menasehati suami dengan lemah lembut. Pokoknya kalau ingin masuk surga, lemah lembut dengan suami. Jangan galak-galak, jangan angker, jangan judes sama suami. Ya Allah, suami ibu ini surga ibu atau neraka ibu? Unzuri aina anti minhu. Kata Nabi SAW, lihatlah bagaimana suami engkau menilai dirimu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Karena sesungguhnya suamimu lah surgamu, atau pada waktu yang sama bisa menjadi sebab nerakamu. Ibu-ibu sekalian, lemah lembut dengan suami. Jadilah wanita yang wadud, yang bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, kata-kata yang penuh cinta dan penuh kasih. Subhanallah. Lalu ungkapkan rasa kasih yang ketiga, ungkapkan rasa kasih sayang kita kepada suami kita. Bu, siapa di antara ibu-ibu yang kalau suami kerja SMS suami? Tadi panggilannya siapa? Yang, ya. Yang, aku cinta sama kamu. Siapa di antara kita seperti itu? Suami keluar rumah 15 menit yang lalu. 15 menit suami keluar, kita BBM, kita SMS. Yang gak tahu kenapa kok aku rindu sekali sama kamu. Subhanallah. Padahal baru berapa? 15 menit. Allahu Akbar. Loh, ini sunnah apa tidak? Sunnah. Kan Nabi SAW mengatakan, idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu. Apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka ungkapkanlah, kasih tahu saudaranya. Dan pihak yang paling berhak untuk masalah ini adalah siapa, ibu-ibu? Suami kita. Jadi sebuah hal yang perlu kita koreksi, 15 tahun nikah gak pernah bilang sayang, 15 tahun nikah gak pernah bilang cinta, ini keliru. Bukankah salah satu sunnah Nabi kita mengucapkan uhibbuka fillah? Iya apa tidak? Aku mencintai engkau karena Allah. Coba saya ingin ngetes nih, bapak-bapak, kalau istri kita bilang uhibbuka fillah, jawabannya apa? Kalau gak tahu berarti gak pernah disampaikan sama istrinya. Ah, jawabannya apa? Jawaban yang diriwayatkan dari para sahabat dan para salaf, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintai dirimu yang telah mencintai diriku karenanya. Wah, indah banget ya. Coba kalau setiap hari pernikahan kita selalu uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, lalu mendapatkan respon ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah. Ya Allah, kira-kira gimana rumah tangga kita ini? Seperti ini enggak? Mulai malam hari ini ya, saling balas SMS, saling kirim. Iya, Kadang-kadang hadirin sekalian, kalau SMS suami orang sopan, tapi kalau SMS suami sendiri enggak ada basa-basi sama sekali. Subhanallah. Kalau SMS suami orang, assalamualaikum, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah. Kalau sama suami sendiri, Abi ada di mana sih? Langsung Abi ada di mana? Enggak ada salam, enggak ada sapaan, enggak ada kata-kata mesra. Abi ada di mana? Kok belum pulang? Tuh, kok belum pulang lagi? Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, ungkapkan rasa kasih sayang. Ketika suami pulang, belum pulang jam 10 malam, jam 11 malam, SMS suami kita. Tapi jangan dimarahin suami kita itu. Tanya keberadaan beliau, assalamualaikum, kamu ada di mana? Dari seseorang yang menantimu di rumah. Subhanallah. Enak kan ya rumah tangga demikian? Ya Allah, yang awalnya gak mau pulang jadi pulang gitu pada hari itu juga. Yang rencananya pulang jam 1, langsung saya mau pulang, istri saya sudah nunggu. Subhanallah. Kenapa? Karena kata-katanya itu. Kan Nabi yang katakan, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah akan memberikan hasil ketika kita menggunakan lemah lembut dengan hasil yang tidak akan kita dapatkan kalau cara kita apa? Keras. Cara kita kasar. Ya Allah. Jadi ketika ibu-ibu sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah, sudah menjadi salafiyah, itu harus tambah romantis, bukan tambah serem, bukan tambah angker, bukan tambah judes, bukan tambah lama muka dilipat. Ini keliru. Karena sunnah Nabi tidak mengajarkan demikian. Kalaupun diajarkan, itu keluar dari hukum asal dan dengan kaedah hajar yang dijelaskan para ulama. Jelas ini ibu-ibu sekalian? Ungkapkan rasa cinta kita, utarakan dengan lemah lembut. Ingat, suami kita adalah surga kita. Kalau ibu-ibu ingin masuk surga, ibu-ibu harus menjadi wanita-wanita yang apa? Wadud. Itu dengan lisan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, dengan sikap di rumah. Dengan sikap saat kita mendampingi suami kita. Ungkapkan rasa kasih sayang kita itu dengan sentuhan, dengan belayan. Bukankah Nabi SAW bertanya kepada Jabir ketika Jabir menikahi janda, apa kata Nabi SAW? Halan bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa engkau tidak menikahi gadis? Apa alasannya? Hah? Apa alasan Nabi SAW sehingga Nabi menyarankan Jabir untuk menikah dengan gadis? Alasannya adalah agar engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Artinya gadis itu lebih manja, gadis itu lebih mudah dalam mengungkapkan kasih sayang. Gadis itu tidak seserius wanita yang sudah berusia misalnya. Kan itu ya. Jadi, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, gadis bisa mengungkapkan kasih sayangnya lebih lepas, lebih bebas. Dan itulah yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tula'ibuha wa tula'ibuk. Engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Subhanallah. Jadi ibu sekalian, kalau ingin masuk surga, belai suami kita. Berikan sentuhan fisik untuk suami kita. Lihat hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita tahu bersama bahwa yang pertama kali Nabi lakukan ketika memasuki rumah beliau adalah apa? Bersiwak. Iya apa tidak? Apa salah satu alasannya? Karena beliau akan mencium istrinya. Ada sentuhan fisik antara suami dan istri. Ya Allah. Dan kita tahu bersama bahwa Salah satu kebiasaan Nabi jika ingin pergi ke masjid, beliau akan mencium istrinya. Jadi ini yang diajarkan Nabi kepada kita semua, hadirin sekalian. Pokoknya berikan sentuhan. Suami lagi pegel, belai suami, pijitin suami, tunjukkan kita sayang sama suami. Suami sedang gelisah, peluk suami, iya tidak, selimuti suami. Bukankah itu yang diminta oleh Nabi kepada Khadijah pada saat wahyu pertama turun? Apa kata Nabi? Zammiluni, zammiluni, dalam hadis Aisyah, selimuti aku, selimuti aku. Subhanallah. Hadirin sekalian, pengajian dan sunnah Nabi bukan untuk mematikan romansa antara istri dengan suami. Justru sebaliknya, agama ini menganjurkan kita untuk melakukan demikian. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapkan rasa cinta kita kepada suami, baik dengan lisan maupun dengan apa? Dengan perbuatan. Jangan galak-galak dengan suami. Jangan ngonciin suami. Suami lembur dikonciin, ya Allah, suruh tidur di teras, Allahu Akbar. Suruh tidur di masjid, subhanallah. Ini gak patut, hadirin. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita orang-orang yang wadud, wanita yang penuh kasih sayang. Jelas ini? Ya. Oh, kalau bapak-bapaknya udah ngangguk-ngangguk semua, jelas. Ibu-ibu, jelas bu? Jelas, insya Allah. Yang kedua, hadirin sekalian, al-walud. Dari kata-kata wilada, wanita yang banyak anak, artinya dia bisa memaksimalkan anugerah kesuburan yang Allah berikan kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau dia ditakdirkan memang tidak punya anak, ditakdirkan tidak subur, atau sudah bertahun-tahun menikah tetap tidak ada keturunan, sebagaimana yang dialami oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, itu tidak ada masalah. Namun beliau sudah berusaha. Yang jadi masalah adalah Allah menganugerahkan kita kesuburan, namun kita tidak mau. Ini bukan calon penghuni surga. Wanita calon penghuni surga, al-walud, yang subur dan memaksimalkan kesuburannya, yang siap untuk sering-sering melahirkan, itu al-walud. Yang yakin terhadap janji Allah, tidak takut menghadapi tantangan di depan, tidak terprovokasi, ibu-ibu sekalian, dengan slogan-slogan yang tidak selaras dengan dalil. Dua anak cukup? Tidak. Mungkin kalau di 3 tahun pertama cukup, tapi kalau nikahnya 15 tahun gak cukup dua anak. Sebanyak-banyaknya, karena al-walud. Dan Nabi mengatakan, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku akan bangga dengan banyaknya pengikutku pada hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, khususnya ibu-ibu sekalian, ketika dari rahim kita lahir misalnya 7 orang anak, 10 orang anak, 15 orang anak, ada yang anaknya 15 di sini. Jadi apabila kita punya banyak anak, apa kata Nabi? Nabi akan bangga kepada kita pada hari kiamat. Allahu Akbar. Kapan lagi buat Nabi kita bangga? Kalau kita andalkan sholat tahajud kita, aduh gak ada apa-apanya. Kalau kita andalkan zikir kita, masih jauh dari sempurna. Tapi kita punya salah satu cara alternatif. Banyak anak. Subhanallah. Kan banyak anak gampang prosesnya, kan begitu hadirin sekalian. Jadi sekali kalau yang ini, yang mudah ini saja tidak kita tempuh, dengan cara apa lagi kita buat nabi kita bangga? Nabi yang mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang berpartisipasi dalam masalah ini, maka Nabi akan bangga terhadap dia. Allahu Akbar. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang belum berkorban banyak, Nabi akan bangga dengan kita jika kita banyak, banyak anak. Ustadz, nanti gimana masa depannya? Biaya kuliah mahal, Ustadz. Susu anak aja naik terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukankah Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, dan janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, karena sesungguhnya kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Kau usah khawatir, Allah yang memberikan rizki. Masa kita kalah sama Abu Jahal? Masa kita kalah sama Abu Lahab? Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik, kalau ditanya siapa yang memberikan rizki kepada diri mereka, kepada istri mereka, kepada anak-anak mereka, apa jawaban mereka? Buka surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan mereka rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan mereka rizki? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, serta panca indera mereka? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayakulunallah." Maka ternyata jawaban mereka hanya satu, hadirin. Mereka dengan yakin mengatakan siapa? Allah. Allah. Itu orang-orang musyrik yang yakin terhadap tauhid rububiyah. Masa kalah dengan mereka? Kalau orang-orang musyrik saja enggak pernah ragu dalam masalah ini, makanya Allah gunakan fasayaqulunallah, ada nun taukid dalam ayat ini. Artinya mereka pasti mengatakan demikian, tidak ada keraguan sama sekali. Allah yang memberikan rizki. Lalu kita takut, kita ragu. Dan fakta di lapangan membuktikan betapa banyak orang sukses berasal dari orang, keluarga yang tidak mampu. Betapa banyak orang sukses kaya raya itu banyak saudara kandung, tapi tidak menghalangi. Hadirin yang dirahmati, semua sudah diberikan rizki oleh Allah, dan banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Itu yang kedua. Jadi jangan ragu tentang masalah anak. Tawakal kepada Allah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Law kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sejati, dibarengi dengan ikhtiar sekuat tenaga, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Ini menunjukkan adanya ikhtiar dan harus maksimal dalam berusaha. Kenapa? Karena Nabi katakan taqdu khimasan, burung itu pagi-pagi udah pada keluar, pindah dari satu ranting ke ranting yang lain, hinggap di sebuah dahan menuju dahan yang lain, wataruhu bitana, dan di sore hari mereka pulang dalam perut, kondisi perut kenyang. Bahkan mereka bisa bawa oleh-oleh untuk anak-anak mereka. Saya ingin bertanya, Antum punya burung tidak di rumah? Ibu-ibu punya burung di rumah, Bu? Pernah gak mergokin burung kita masih tidur jam 6 pagi? Ketika kita lihat sangkarnya, dia masih tidur. Rung, bangun, rung. Gak ada, burung itu pasti on time. Sebelum kita bangun, dia udah bangun. Gak pernah burung itu terlambat bangun. Subhanallah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada alasan untuk takut dalam masalah ini. Kalau ibu-ibu ingin menjadi wanita calon penghuni surga, yang kedua apa? Al-walud. Maksimalkan kesuburan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ingat ibu-ibu, tidak semua wanita dianugerahkan anak oleh Allah. Tidak semua wanita diberikan kesuburan oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wa la in kafartum. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur, kalian tidak maksimalkan. Inna adzabi lasyadid. Maka ketahuilah azabku sangat pedih. Kecuali kalau ada faktor lain, faktor kesehatan, faktor kekuatan, sehingga harus sedikit diprogram, ada jeda, tapi bukan dibatasi, apalagi disterilisasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, al-walud. Itu yang kedua. Yang ketiga apa hadirin sekalian? Al-a'udu ala zawjiha. Yang suka bantu urusan suami, suka membantu suami. Jadi wanita calon penghuni surga, dia aktif, suka bantu suami. Saya tanya sama bapak-bapak, istri di rumah suka bantu suami tidak? Hah? Bantu pak, istri di rumah gimana? Bantu apa? Bantu ngabisin gaji saya Pak Ustaz. Subhanallah. Itu juga bantuan kan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika kita melihat suami kita kesulitan, kita bantu. Ketika kita lihat suami kita bekerja, kalau kita mampu kita bantu pekerjaannya, kalau tidak mampu mungkin bantu menghangatkan tubuhnya. Bantu mengenyangkan perutnya. Kan begitu. Contoh misalnya, ketika kita kaget bangun jam 1 malam, kita raba-raba sisi tempat tidur kita, ternyata suami kita gak ada. Ternyata beliau sedang bekerja di hadapan komputernya, beliau sedang membaca di hadapan bukunya, beliau sedang mengerjakan sebuah barang yang menjadi PR-nya. Kira-kira ibu-ibu ketika melihat suami kita seperti itu, apa yang kita lakukan? Ini calon wanita penghuni surga nih, apa yang kita lakukan? Ya tidur lagi Pak Ustaz. Jangan tidur lagi. Sebagian istri tidur lagi. Aduh, mana papa nih? Mana abi nih? Oh, abi lagi kerja. Ya sudah, bismika Allahumma amutu wa ahya lagi. Salah, kita bangkit dari kasur kita, kita berdiri di belakangnya, lalu mungkin kita pijit-pijit dia, pijit-pijit dulu dong, lalu tawarkan, Bi, mau teh panas atau kopi tubruk, kan begitu ya, Masya Allah. Ini penting. Atau misalnya, ya Allah, abi tuh rajin banget ya, kayaknya enak malam-malam gini Indomie rebus, subhanallah. Gitu, itu baru istri calon penghuni surga. Ya Allah. Jadi pokoknya pola pikirnya ngebantu suami aja. Dia tidak suka melihat suaminya sengsara, suaminya capek, suaminya letih, suaminya gelisah. Karena dia senantiasa berusaha membantu suaminya. Makanya lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha ketika melihat suaminya masuk ke rumah tidak seperti biasanya. Wajah beliau pucat pasi. beliau down karena untuk pertama kali melihat makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Dan bukan hanya melihat, beliau diperintah dengan perintah yang belum tidak bisa, iqra, bacalah. Lalu ketika beliau tidak bisa, beliau dipeluk dengan erat dan cukup menyakitkan. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah berusaha membantu suaminya. Khadijah berusaha mengangkat moral suaminya. Khadijah berusaha mengangkat mental suaminya. Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan mengempaskan dirimu wahai suamiku. Diangkat, didukung, dibantu. Memang tidak ada barang yang diangkat pada saat itu, tapi kata-kata wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu, tidak akan menghempaskan dirimu, itu sebuah dukungan moral yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap suami yang sedang down, setiap suami yang sedang jatuh, setiap suami yang sedang krisis kepercayaan diri, angkat suami kita. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Lalu Khadijah menyebutkan jasa-jasa nabinya, jasa-jasa suaminya. Innaka latasilu rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqri'u dhaifa wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang senantiasa jujur ketika berbicara. Engkau adalah seseorang yang membantu orang-orang yang belum bisa mandiri dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Engkau adalah orang yang suka menjamu tamu dan membantu korban bencana. Artinya Khadijah ingin membantu meningkatkan kepercayaan diri suaminya. Khadijah ingin mengatakan, orang sebaik engkau wahai suamiku tidak mungkin dihancurkan oleh Allah, tidak mungkin dihempaskan oleh Allah. Subhanallah, lihat pemimpin wanita penghuni surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bantu suami kita. Baik bantuan secara fisik maupun secara moral. Makanya hadirin sekalian, ini menarik. Ketika Nabi shock, Nabi down saat berhadapan dengan malaikat Jibril pertama kali di Gua Hira, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung turun. Siapa orang yang beliau cari? Apakah beliau mencari paman yang sangat baik, Abu Talib? Tidak, beliau tidak mencari Abu Talib. Apakah beliau mencari Abu Lahab? Tidak, padahal hubungan masih mesra pada saat itu. Apakah beliau mencari sahabat-sahabatnya? Tidak juga. Yang beliau cari adalah Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah sosok istri yang sangat matang dan bisa memberikan bantuan moral kepada seorang suami. Coba bandingkan dengan suami-suami pada detik ini. Ketika ada masalah langsung pulang enggak? Enggak. Cari angin dulu. Ngajak jalan sahabat dulu. Bukan nyari istrinya, tapi nyari sahabatnya. Bukan mencari istrinya, tapi mencari temannya. Bukan mencari istrinya, tapi mencari hiburan malam misalnya. Hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu yang ada di atas, kalau ini terjadi sebelum menyalahkan suami, evaluasi diri kita. Jangan-jangan karena kita belum bisa menolong dan membantu moral suami kita. Pak, kenapa enggak curhat sama istri? Sebagaimana Nabi bicara dengan Khadijah. Kenapa antum tidak cari istri antum sebagaimana Nabi mencari Khadijah? Gimana mau curhat sama istri, Pak Ustadz? Nanti dia duluan yang pingsan. Kan begitu ya. Kalau saya cerita masalah saya, yang shock dia duluan, yang jantungan dia, nanti dia yang pasang ring, subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah alasan kenapa banyak suami pada saat ini enggak mau cerita dengan istrinya. Kenapa? Karena istrinya panikan. Istrinya labil, istrinya tidak tegar. Gimana mau menegarkan suami? Dianya aja gak tegar. Istrinya cepat heboh. Kan begitu. Ya kan, biasanya kan perempuan begitu. Belum cerita udah nangis duluan. Padahal belum jelas nih apa masalahnya. Subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini calon penghuni surga. Al-a'udu ala zawjiha. Yang terakhir. Tadi yang ketiga tadi apa? Suka menolongnya. Dan sebelum saya lanjutkan yang terakhir, saya sarankan ibu-ibu membaca profil Khadijah dalam masalah ini. Bagaimana Khadijah bukan hanya menolong secara moral, tapi menolong secara harta kepada Nabi SAW. Khadijah menginfakkan harta beliau untuk Rasulnya, untuk suaminya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya diberikan. Ketika Khadijah mengetahui bahwa Nabi SAW sangat sayang dengan Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi Khadijah tahu bahwa suaminya sangat sayang kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib diperkenankan untuk tinggal di rumah mereka. Subhanallah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita camkan. Khadijah membantu Nabi luar dalam. Semuanya dibantu oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika Nabi diboikot, Khadijah pun ikut diboikot pada saat itu. Beliau memilih mendampingi suaminya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan moral. Bayangkan, wanita yang kaya raya, yang terbiasa hidup berkecukupan, rela diboikot. Bukan hanya satu hari, dua hari, dua tahun atau tiga tahun diboikot. Itulah istri yang hendaknya kita jadikan kudwah dalam masalah ini. Yang terakhir hadirin sekalian, allati idza ghadiba, wanita calon penghuni surga adalah wanita yang apabila suaminya marah, suaminya apa ibu-ibu? Marah. Ja'at, maka ia akan menghampiri suaminya tersebut. Hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Lalu ia letakkan telapak tangannya di telapak tangan suaminya. Ia genggam tangan suaminya. Ibu-ibu, pernah menggenggam tangan suami ibu tidak? Jadi genggam tangan suami kita. Ini kata Nabi SAW. Letakkan tangan kita, telapak tangan kita di telapak tangan beliau. Lalu katakan dari lubuk hati yang paling dalam, la adzuku ghamdan hatta tardha, mata ini tidak akan bisa tertidur sampai engkau ridho. Allahu akbar. Ya Allah, suami mana yang gak luluh kalau digitukan oleh istrinya? Gimana bapak-bapak, luluh gak? Ya Allah. Itu uang belanja sebulan habis dalam dua hari juga insya Allah dimaafin. Masya Allah. Bayangkan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho. Jadi hadirin sekalian, ketika suami kita marah, bukan lalu didiemin. Bu, suami ibu mana? Lagi marah Ustaz. Loh kok didiemin? Biarin. Besok juga nanti. Apa besok sadar sendiri tuh orang. Subhanallah, tega amat. Gak boleh seperti itu. Wah, suami saya kayak anak kecil Pak Ustaz. Tidak boleh. Datangi suami kita, genggam tangannya dan katakan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho. Dan ini ungkapkan dari hati yang paling dalam. Jadi beneran gak tidur ya. Jangan habis ngomong begini 5 menit kemudian mendengkur. Ya ini keliru. Ngomong aja nih istri saya, tadi udah romantis, sekarang ketiduran. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan ini. Bahkan dalam hadis riwayat Nasa'i, kata Nabi, "Idza adzat au udziat." Yang keempat kata Nabi, jika suaminya marah karena dia melakukan kesalahan atau suaminya yang zalim, suaminya yang marah tanpa sebab, suaminya yang membawa urusan di luar rumah ke dalam rumah, calon penghuni surga akan tetap mendatangi suaminya dan ia genggam tangan suaminya dan ia tetap mengatakan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridha. Ya Allah. Jadi terkadang kan, ibu-ibu coba dengar nih, terkadang suami kita itu gak fair. Punya masalah sama bosnya, kita yang diomelin. Iya gak? Kita yang dimarahi. Loh, kenapa kamu marah ke saya? Ya gak mungkin dong saya marah sama bos saya. Kan begitu nanti alasannya. Kan gara-gara tidak bisa diungkapkan di hadapan orang lain, istrinya lah kena semprot. Subhanallah. Iya kan? Ini bapak-bapak, yang tadi yang paling kencang ketawanya siapa? Ini kayaknya pengalaman pribadi. Subhanallah. Lagi punya masalah sama sahabatnya, kita yang kena diomelin. Datang-datang marah-marah. Atau yang seharusnya gak pakai marah, kita dimarahi. Subhanallah. Allahu Akbar. Semuanya salah. Semuanya salah. Nah, pada saat itu ibu-ibu sekalian, kita tetap melakukan sunnah Nabi SAW yang satu ini. Ibu-ibu sekalian, kira-kira adil tidak, Bu? Yang salah siapa? Suami. Yang suruh minta maaf siapa? Istri. Adil tidak? Siapa yang berani mengatakan Nabi tidak adil? Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kok curang banget. Yang salah kan suami. Yang temperamen suami, yang emosian suami. Saya enggak salah atau mungkin saya salah tapi enggak patut dimarahi seperti itu. Kenapa saya yang disuruh minta maaf? Kenapa saya yang harus jemput bola? Kenapa saya yang harus mendatangi? Ibu-ibu sekalian, jangan cepat-cepat memvonis ini tidak adil. Coba jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Di mana sisi tidak adilnya? Oke, suami kita yang salah. Tapi kalau kita bisa melakukannya, balasannya apa? Surga. Masa dikasih surga masih bilang gak adil? Mau minta apa lagi? Kan gitu ya? Ini surga. Jadi kalau udah suami seperti itu, yang diingat surga aja deh. Jangan ingat wajahnya yang lagi marah, jangan, tambah kesel kita. Tapi ingat surga, hadirin sekalian. Ya Allah, saya mau dapat surga. Ingat hadis Abu Nuaim. Ini sifat atau ciri-ciri wanita penghuni surga. Biarin saya ngalah. Sudah ngalah saja ibu-ibu sekalian, surga. Jangan gengsi, ah saya gak mau ustaz, kan dia yang salah. Jangan. Ibu mau surga apa tidak? Yang lain aja deh, subhanallah. Kadang-kadang kan wanita tuh suka begitu. Emangnya pintu surga cuma di sini aja, ini keliru. Ini salah. Nabi yang mengajarkan, kalau ibu ingin masuk surga, jangan gengsi. Rendahkan amarah suami dengan jemput bola. Insya Allah suami akan sadar. Insya Allah suami akan minta maaf kepada kita. Ingat, walaupun suami salah, kata Nabi, walaupun dia beliau yang zalim, beliau yang gak jelas tiba-tiba marah, atau beliau yang membawa masalah kantor atau masalah pekerjaan ke dalam rumah, tetap sebagai wanita calon penghuni surga, kita yang jemput bola. Kita yang melangkah lebih dulu. Kita yang menggenggam tangannya. Dan kita katakan, mata ini tidak akan bisa tidur sampai engkau ridha. Subhanallah. Inilah beberapa karakter, beberapa sifat wanita-wanita calon penghuni surga yang hendaknya kita amalkan bersamaan dengan kita mengamalkan hadis-hadis yang lain tentang masalah wanita penghuni surga. Semoga bisa mendapatkan pencerahan dalam kajian kita kali ini, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita menjadi wanita-wanita para penghuni surga, dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang bisa disampaikan, dan masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ya. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan masukan atau koreksi dari apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian melewati sebuah taman surga, maka dengarkanlah. Maka sahabat bertanya, apakah sebuah taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu majelis zikir. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad. Pertanyaannya, majelis zikir seperti apakah itu? Apakah dengan berzikir beramai-ramai dan mengeraskan suara, ataukah datang ke majelis ilmu juga termasuk pada majelis zikir? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya pertanyaan yang sangat bermanfaat. Nabi SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut, maka berekreasilah di taman itu. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, hilaqah dzikir, halaqah dzikir, atau majelis-majelis zikir. Dan para ulama kita seperti Al-Imam Atha bin Abi Rabah menjelaskan bahwa yang dimaksud majelis-majelis zikir dalam hadis ini adalah majalisul halal wal haram, majelis-majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Dalam bahasa yang lebih sederhana, yang dimaksud majelis zikir adalah majelis ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang mahasiswa baru. Saya ingin banyak-banyak belajar. Saya belum ingin menikah. Belum nikah ini. Tapi Ustaz, sifat wanita penghuni surga yang disebutkan tadi berhubungan dengan suami semua. Belum bisa dipraktekkan sekarang. Ini udah ingin jadi wanita penghuni surga tapi belum menikah. Ya. Oh ya. Ya, ya, insyaallah ada solusi ya Bapak-bapak ya. Ada solusi kata Bapak-bapak. Lalu apa saja pintu-pintu surga bagi saya sebagai anak, sebagai kakak, sebagai sahabat, dan sebagai seorang penuntut ilmu? Jazakallahu khairan Ustadz jawabannya. Ya, terima kasih kepada ukhti yang bertanya ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada saudari kita yang bertanya. Memang benar hadis yang kita angkat pada sore hari ini itu lebih terfokuskan bagi wanita-wanita yang sudah menikah. Tapi bukan berarti tidak bisa direnungi dan diresapi oleh wanita-wanita yang belum menikah, karena ini akan menjadi bekal bagi dia. Jadi, dan kita harus bersyukur, alhamdulillah kita tahu hadis ini sebelum kita menikah. Ada ibu-ibu baru tahu hadis ini setelah 25 tahun menikah, kan begitu, jadi udah lama banget. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan untuk kita benar-benar mengamalkan hadis ini secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita belum ada rencana menikah, maka simaklah sabda Nabi SAW berikut ini: idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat atau wa sanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi min ayyati abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita itu mengerjakan salat lima waktu, lalu berpuasa di bulan Ramadan, lalu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat akan ada yang menyampaikan kepada dia, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Jadi dari hadis ini, kata para ulama, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hadis ini menjelaskan jika seorang wanita ingin masuk surga, maka hendaknya dia memenuhi hak Allah lalu hak suaminya. Itu yang paling urgent sebelum yang lain. Hak Allah lalu hak suaminya. Salat, puasa, dan menjaga kehormatan itu adalah hak Allah. Jadi wakil dari hak Allah. Adapun menjaga kehormatan dan taat kepada suami itu merupakan hak suaminya. Oleh karena itu, jika kita belum memiliki suami, yang harus kita jaga adalah hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hak yang paling utama dan yang paling pertama adalah menjaga kemurnian tauhid kita dan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Lalu kita beramal soleh semampu kita, amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Lalu kita berbakti kepada kedua orang tua kita, lalu kita silaturahim, dan kita berikan hak sahabat dan saudara kita. Itu mungkin secara global. Wallahu ta'ala misal. Bagaimana cara membantu suami dalam hal dakwah? Bagaimana cara membantu suami dalam hal dakwah? Yang pertama, terima kasih kepada kepada penanya, Ukhti Sari dari UMY. Yang pertama, jadilah istri yang salehah. Jadi sebelum kita berpikir apa yang bisa saya perbuat untuk suami saya, yang pertama dulu jadilah wanita salehah. Karena ketika kita menjadi wanita istri yang soleh, yang taat kepada suami, yang setelah taat kepada Allah, maka ini mengurangi beban suami, iya apa tidak? Paling tidak suami bisa fokus dengan dakwahnya. Mungkin kita tidak bisa bantu menyiapkan materi, kita tidak bisa membantu persiapannya, kita tidak bisa membantu mengkomunikasikannya, tapi ketika kita menjadi istri yang soleha, paling tidak ini mengurangi banyak sekali beban suami. Dan yang kedua, kita akan menenangkan perasaan suami kita dan akan menghilangkan kepenatan beliau setelah beliau pulang dari berdakwah. Jadi jadilah wanita yang salehah. Yang kedua, lakukan apa yang kita mampu lakukan. Mungkin kita bantu sebarkan artikel suami kita kalau suami kita punya artikel, atau kita sampaikan ilmu yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kita sampaikan bahwa suami saya mengajarkan saya begini, karena ini ayatnya, ini suratnya, ini hadisnya, dan seterusnya. Lalu doakan suami kita agar bisa istiqomah, agar dijaga keikhlasannya, agar tidak terjatuh ke dalam fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Allahu ta'ala misawab. Saat masih single, mana yang terbaik bisa dilakukan? Kuliah untuk meraih gelar, atau bekerja, atau menikah, atau sibuk mengkaji Islam dan mengajarkan Islam. Gimana nih? Kalau single gimana? Kuliah untuk meraih gelar, atau bekerja, atau menikah, atau sibuk mengkaji Islam dan mengajarkan Islam. Hah? Ya, terima kasih, jazakallah khairan. Dalam kasus seperti ini, itu tidak bisa dipukul rata, tergantung apa kuliahnya. Terkadang kita membutuhkan atau kita berharap saudari-saudari kita melanjutkan kuliah dalam fakultas-fakultas tertentu karena Islam membutuhkan. Contohnya misalnya menjadi dokter atau menjadi ahli kandungan, harus ada wanita-wanita muslimah yang menjadi ahli kandungan. Ini kan penting, karena kalau demikian bagaimana kita bawa istri-istri kita nanti ketika ada masalah demikian. Jadi tergantung kuliahnya mengambil jurusan apa. Begitu juga dengan pekerjaan, tergantung pekerjaannya, tidak bisa kita pukul rata. Atau menikah, Iya, tergantung calonnya juga. Jangan main asal-asalan. Jangan yang penting bernama ikhwan atau berjenis kelamin laki-laki langsung kita mau nikah dengan dia. Harus ada fit and proper test. Jadi harus ada standar yang jelas. Jadi semuanya tidak bisa diberikan hukum mutlak. Tinjau kembali apa fakultasnya, dan kalau arah pekerjaannya kemana, lalu bagaimana dengan kondisi kita, siapkah kita untuk menikah, lalu siapa calonnya. Dan adapun mengkaji Islam dan mengajarkan Islam, ini adalah hal yang tidak ada kontradiksi, bisa kita gabungkan dengan pilihan-pilihan kita yang lain. Jadi menikah bukan hambatan untuk mengkaji, begitu juga kuliah juga bukan hambatan untuk mengaji. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saran saya, diskusikan dengan ustadz atau ustadzah secara detail dalam masalah ini. Bismillah, kalau misal masih kuliah, nikah, bolehkah mengatur kehamilan? Gak pengen punya anak dulu sampai lulus. Caranya yang mana? Ya, terima kasih kepada ukhti yang bertanya. Dikembalikan kepada maslahat dan mudarat masing-masing pasangan. Tidak bisa dikasih hukum mutlak seperti itu. Jadi dikembalikan kepada maslahat dan mudarat. Namun selama bisa digabungkan, hendaknya kita gabungkan. Al-jam'u awla minat tarjin amkan. Kaidah mengatakan menggabungkan dua dalil itu lebih diutamakan daripada memilih salah satunya jika memungkinkan. I'malul kalam awla min ihmali. Mengamalkan sebuah sabda itu atau dalil itu lebih diutamakan daripada meninggalkannya. Jadi kalau bisa dikerjakan semuanya, ya punya anak, ya kuliah, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka selama tidak membatasi, selama tidak karena faktor takut miskin atau yang lain-lain, maka dikembalikan kepada maslahat dan mudarat. Apa boleh suami istri terpisah karena sedang kuliah selama kurang lebih 6 bulan? Tergantung sanggup tidak bertahan baik si suami maupun si istri. Jadi kalau mereka semua sepakat dan tidak ada keterpaksaan, maka diperbolehkan. Tapi kalau ada salah satu yang tidak kuat atau tidak bisa, maka harus disatukan kembali. Wallahu ta'ala misalnya. Dan memang kurang ideal ya, hidup terpisah itu kurang ideal. Kurang ideal. Makanya kan Allah berfirman, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup tenang bersama dengan dia. Agar istri kalian bisa jadi sakan, bisa jadi tempat tinggal untuk kalian. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu. Saya orangnya kurang peka dengan keadaan. Bagaimana agar bisa gesit dan aktif membantu suami? Iya, terima kasih dan jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ibu yang bertanya, ketika kita menyadari kekurangan diri kita, ini sebuah langkah awal yang positif. Ini bagus. Daripada orang yang merasa diri sempurna padahal dia tidak sempurna. Merasa diri bidadari padahal dia bukan bidadari. Jadi mengetahui kelemahan kita, ini adalah langkah awal yang sangat bagus. Yang kedua, memang merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah. Tapi bukan hal yang mustahil juga. Caranya bagaimana? Kalau kita lihat dalil, kembalikan kepada hadis Nabi, ihris ala mayan fa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan yang bermanfaat untuk kalian. All outlah untuk mendapatkan yang bermanfaat untuk kalian. Dan minta tolong kepada Allah, doa kepada Allah. Dan yang ketiga, wala ta'jaz, jangan lemah, jangan lesu, jangan mundur, jalan terus. Jadi harus ada perubahan. Harus ada perubahan walaupun 0,1%. Tapi jangan sampai kita mundur dan putus asa sehingga kita tidak berusaha. Dan buat catatan, bantu dengan catatan. Jadi data, semuanya didata. Sehingga ada evaluasi. Jadi apa yang mau kita, jadi kalau kita kurang peka, paling enggak kita persiapan deh. Kan kalau kita tidak bisa spontanitas, sama seperti kalau kita tidak bisa khutbah secara spontanitas, maka hendaknya kita persiapan dari kemarin malam. Begitu juga kalau kita tidak bisa atau kita belum bisa peka dalam membaca suasana, tapi kan pengalaman selama ini bisa kita jadikan modal untuk buat catatan apa saja yang diperlukan ketika Nabi mau berangkat ke kantor, ketika suami mau berangkat ke kantor. atau ketika suami mau pulang ke rumah. Jadi buat catatan dan pastikan kita mempraktekannya, dan kalau ada kekurangan tinggal ditambahkan di hari berikutnya. Satu lagi, apabila istri yang sudah menikah namun belum bisa menghilangkan perasaan dengan laki-laki di masa lalu, berdosakah? Bagaimana menghilangkannya? Terima kasih, jazakallah khairan. Adapun berdosakah, jawabannya apa? Berdosa atau tidak? Berdosa tidak, ibu-ibu? Tidak bisa menghilangkan perasaan dengan laki-laki di masa lalu. Jawabannya tergantung siapa laki-laki itu. Kalau laki-laki itu ayah kita, kakak kita, enggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau maksud laki-laki itu adalah laki-laki yang bukan mahram dan kita punya hubungan yang haram atau pacaran, maka itu berdosa. Kalau kita biarkan perasaan itu tumbuh, kalau kita tidak lawan, maka harus kita lawan. Harus kita lawan. Dan yang kedua, hilangkan seluruh rekam jejaknya. Semuanya dihilangkan. Nomornya dihapus saja. PIN-nya dibuang. Kalau handphone itu pemberian dia, jual handphone itu, beli handphone yang baru. Jadi pokoknya semua barang-barang yang akan merangsang memori kita kepada si dia, itu dihilangkan semuanya. Semuanya dihilangkan. Itu hal yang penting. Wallahu ta'ala misal. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki hati kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamaku. Waktu sudah habis, mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa dijawab, dan semoga bisa dijawab oleh ustadz-ustadz kita yang lain yang lebih berilmu dan berpengalaman dan yang mengajar di masjid ini, seperti Ustadz Zaid hafidhahullahu ta'ala. Karena keterbatasan waktu dan ilmu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita menjadi wanita-wanita calon penghuni surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.